Apakah benar ulama mazhab Syafi'i mewajibkan cadar? Pertama, soal hukum cadar bagi wanita, sesungguhnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran, antara lain di surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada wanita-wanita kaum mu'minin, hendaknya mereka menjulurkan atau mengenakan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jilbab maknanya adalah pakaian yang longgar, yang besar, yang menutupi seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Berarti yang ditutupi termasuk diantaranya wajah dan juga kedua telapak tangan. Nah, soal apakah benar ulama mazhab Syafi'i mewajibkan cadar? Nam, di antara mereka ya, jelas pernyataan-pernyataannya bila merujuk ke sebahagian dari kitab-kitabnya. Nah, seperti disebutkan dalam Fathul Mu'in, kemudian dalam kitab yang lain, bahkan di buku Safinah ya, yang beredar di negeri kita dan banyak dipelajari di pesantren-pesantren ya, itu ada pembahasan soal aurat. Ada pembahasan soal aurat ya. Di antaranya secara ringkas, aurat wanita yang wajib ditutupi itu ada aurat yang ketika sholat, ada yang kharijas sholat, yang di luar sholat. Aurat yang wajib ditutupi oleh wanita di saat sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Adapun di dalam di luar sholat, kharijas sholat ya, disebutkan bahwa auratu hurrah ya, aurat wanita merdeka yang mesti ditutupi di luar sholat dari pandangan laki-laki ajanib adalah jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Jadi ada kalimat jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Jelas. Ya. Ini dikutip dalam banyak ya, referensi dari ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, ini mengindikasikan bahwa banyak dari kalangan mereka yang menyatakan kalau cadar hukumnya wajib bagi wanita. Ada lagi yang kalimatnya itu in khasyya al fitnah, jika dikhawatirkan terjadi fitnah maka sebaiknya menutup seluruh tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangannya. Ya. Sekali lagi ini bicara soal kharijas salat, di luar salat, bukan di dalam salat. Kalau di dalam salat sepakat semua, wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, kalau di luar salat jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Nah,